sedih karena sering dibully. Pernah jadinya malu karena dicibir mulu. Bukannya ku tak mendengar kata-kata yang kasar. Bukannya ku tak peduli semua caci dan maki. Gak ada lagi keki, ada kamu di hati. Hidup cuma sekali, sekali. Marilah kita happy. Awalnya ku tak menyangka dapatkan senyum darimu. Akhirnya ku bahagia menari kita bersama. Dancing all night long. Tak peduli ku dibully, omongan lo gue beli. Cacian lo gue cuci dengan senyuman prestasi. Tak pernah ku malu karena cibiranmu. Ku jadikan motivasi untuk maju. No more mellow, say no to galau. No more dear, say no to fear. Let's sing together all night long. Let's dance together all night long. Let's sing together all night long. Let's dance together all night long. Semua